بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جمع سبو yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala, Kitabul Fadail, kitab keutamaan-keutamaan, yang sekarang ini kita mempelajari keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-19, bab qurbin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nas. قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. باب kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang banyak, atau dekatnya Nabi dengan banyak orang, kemudian mereka mengambil berkah dengan Nabi. Orang-orang yang dekat dengan Nabi mendapatkan, orang-orang yang Nabi SAW dekati itu mendapatkan kesempatan untuk mengambil berkah dari Nabi SAW. Nah, ini bab yang sangat menunjukkan betapa besarnya keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia seorang pemimpin tertinggi, dia adalah seorang Nabi dan Rasul, namun dia tidak ada jarak dengan banyak orang, siapapun juga. Ya, siapapun juga, dari orang yang tinggi tingkat jabatannya di pemerintahan atau di tengah-tengah masyarakat, maupun orang-orang yang rendahan yang mungkin tidak terpandang oleh banyak orang. Nabi SAW dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka. Ya. Kemudian kesempatan ini yang dijadikan atau diambil oleh mereka yang ingin mengambil berkah dari Nabi SAW, tabarruk, untuk bertabarruk dengan Nabi, karena Nabi SAW berkah, berkah jasadnya, berkah ilmunya, berkah dakwahnya, berkah hartanya, berkah dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bab yang ke-19, dan kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 5990. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Mujahid ibn Musa wa Abu Bakar ibn al-Nadhar ibn Abi al-Nadhar wa Harun ibn Abdillah wa Harun ibn Abdillah qala haddathana Mujahid ibn Musa wa Abu Bakar ibn al-Nadhar ibn Abi al-Nadhar wa Harun ibn Abdillah jami'an عن أبي النضر قال أبو بكر قال حدثنا أبو النضر yakni Hashim ibn al-Qasimi. Qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughirah. Qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-ghada jaa khadamul madinati bi'aniyatihim fiha al-ma jaa khadamul madinati bi'aniyatihim fiha al-ma fama yu'ta bi'ina'in illa ghamasa yadahu fiha فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا Ini hadis Anas radhiyallahu anhu. Ia bercerita adalah Nabi SAW apabila selesai salat subuh. Idza shalla al-ghada, al-ghada ini salah satu dari nama salat subuh, salatul fajr, salatul subhi, salatul ghada. Ya, ini salah satu dari nama salat subuh yaitu ghada, salatul ghada. Al-ghada pagi sekali. Ya. Al-ghada artinya pagi sekali. Nabi SAW banyak dalam hadisnya menjelaskan tentang keberkahan waktu ini. Ya. Man ghada ilal masjidi aw raha. Barang siapa yang di pagi-pagi sekali berangkat ke masjid. Ya. Atau di petang hari berangkat ke masjid. Ini di antara keutamaan menuju masjid di waktu-waktu salat. Menunjukkan juga dua waktu salat yang mulia, yaitu salat salat subuh dan salat asar, ya. Atau salat maghrib, man ghada ilal masjid. Intinya barang siapa yang datang ke masjid, ya, ini dijamin, diberikan jaminan oleh Nabi SAW keutamaan-keutamaan dan kemuliaan, di antaranya syafaat Nabi SAW, ya, dan yang lainnya. Intinya al-ghada adalah pagi-pagi sekali, salatul ghada, salat subuh. Ya. Man idza shalla al-ghada, apabila Nabi selesai salat subuh, jaa, datanglah khadamul madinah. Khadam, pembantu-pembantu, budak, ya, budak-budak Madinah. Maksudnya budak-budak orang-orang Madinah, bi'aniyatihim, membawa bejana-bejana. Selesai Nabi salat subuh, kemudian datanglah mereka ini, para pembantu-pembantu, membawa bejana. Membawa bejana fi halma. Di dalam bejana itu ada air. Membawa bejana-bejana yang ada airnya. Kata Anas, fama yu'ta bi'ina'in, dan tidaklah Nabi SAW dihadapkan kepadanya bejana yang tadi dibawa, illa ghamasa yadahu fiha, kecuali dia celupkan ke dalam bejana itu tangannya. Ya, ini yang berkah tadi. Ya, ini yang berkah, illa ghamasa yadahu fiha, kecuali dia celupkan di dalamnya tangannya. Untuk mereka tujuannya untuk mengambil berkah. Ya, untuk mengambil berkah dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jasad Nabi, dengan membawa air, sengaja untuk menyerahkan atau menghadapkan kepada Nabi agar Nabi SAW mencelupkan ke dalam air yang di dalam bejana tersebut tangannya. فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاتِ الْبَارِدَةِ. Terkadang mereka membawa air tadi di pagi hari yang sangat dingin. Berarti airnya juga dingin. Ya. Airnya juga dingin. Jangankan untuk mencelupkan tangan, untuk menyentuh sedikit saja, ya, itu sudah luar biasa dinginnya. Nah, jadi ketika mereka datang di musim dingin, membawa air tersebut di pagi hari, tentu luar biasa beratnya untuk mencelupkan tangan, tetapi Nabi tetap mencelupkan. Ya, fayaghmisu yadahu fiha. Jadi dia membela-bela, ya, untuk memberikan keberkahan, untuk merahmati, menampakkan kasih sayangnya kepada mereka-mereka. Dan mereka bukan orang-orang mulia, orang-orang terpandang. Mereka adalah khadam. Ya. Para pembantu-pembantu, tapi Nabi SAW luar biasa perhatiannya kepada mereka, bahkan ketika musim dingin pun di pagi hari yang dingin, Nabi tetap celupkan tangannya. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak mencelupkan. Demi mereka. Ya. Demi mereka, dan ini luar biasa akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan usaha mereka untuk mengambil berkah dari Nabi SAW. Mengambil berkah dari Nabi, tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat. Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang bukan sedikit. Bagaimana mereka mengambil berkah dari keringatnya, dari sisa air minumnya, dari bekas air wudhunya, dari rambutnya, nanti juga akan kita dapatkan dari rambutnya. Ya. Jadi itu hadis yang pertama, jelas sekali menunjukkan kepada apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi di dalam bunyi bab, keakraban Nabi SAW dengan orang-orang, siapapun juga akrab. Bahkan ini orang-orang khadam, yang maksudnya adalah para pembantu, pelayan penduduk Madinah, dan mereka tentu untuk sering bersama Nabi, ya, sulit. Saya mungkin karena ini, ya, mata saya itu apa, perih atau lemah dia untuk dibuka terus. Ya, entah karena kaca ini, entah apa. Jadi ada rasa-rasa sakit di apanya ini, sehingga sering saya gini kan. Tidak tahu, entah karena kilauan kaca ini. Hah? Coba saya angkat sini. Tidak, memang iya ini kayaknya. Kilauan ini. Tidak, di iya, kayaknya iya. Jadi untuk dibuka aja tidak bisa, tadi harus ditekan ininya. Harus. Kembali kita kepada Nabi SAW, yang diceritakan oleh Anas di sini adalah orang-orang yang tidak terpandang, pembantu, pelayan, tapi luar biasa perhatian Nabi kepada mereka. Dan mereka memang tidak punya kesempatan besar, kesempatan banyak untuk sering bersama Nabi. Apalagi kalau berkumpul dengan para sahabat Nabi, itu mereka tidak akan mungkin dekat. Ya, tidak akan mungkin dekat. Dan kesempatan itulah yang mereka pergunakan. Setiap selesai sholat subuh, Nabi bukakan waktu untuk mereka khusus. Ya. Mereka untuk belajar agama pun tidak mungkin. Jadi yang mereka bisa adalah mengambil berkah dari badan Nabi. Ya. Dari badan Nabi mereka bawa sengaja air-air. Bisa jadi untuk keberkahan, untuk obat. Ya. Yang intinya adalah untuk keberkahan. Mereka bawa air, kemudian Nabi celupkan. Karena jasad Nabi mulia, berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa ketika di musim dingin, ya, kita sendiri merasakan tidak seperti sekarang ini, keadaan dinginnya di waktu itu, dengan tentu tidak sama, untuk membuka keran, menyulurkan tangan saja, kita sudah khawatir. Hawa masuk kamar mandi itu pun sudah luar biasa dinginnya. Sekarang Nabi, airnya dingin, di luarnya cuaca dingin, dengan kebiasaan dia harus memberikan perhatian kepada mereka, para pembantu dan pelayan-pelayan tadi, dia tidak memberikan alasan untuk tidak memasukkan. Tetap dia masukkan walaupun dingin. Makanya Imam Nawawi di kesimpulan atau pelajaran yang diambil dari bab, dia mengatakan وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين. Dalam hadis ini atau dalam hadis yang ada di bawah bab ini adalah ada terdapat kesabaran Nabi untuk mengalami kesusahan untuk dirinya demi kemaslahatan kaum muslimin. Kemaslahatan para pembantu-pembantu tadi dia tetap masukkan tangannya sekalipun musim dingin, sekalipun airnya dingin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, benar-benar dekat, tidak memilih-milih. Nanti akan kita dapatkan hadis, salah satu hadis bahwa Nabi SAW bahkan memberikan perhatiannya kepada seorang perempuan yang kurang waras. Ya, kurang waras. Di akalnya ada sedikit penyakit. Jadi kurang waras. Ya. Tetapi ketika dia meminta hajatnya kepada Nabi, Nabi berikan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua. Ya. Pelajaran-pelajaran dari hadis yang pertama jelas, ya. Nabi SAW memberikan perhatian dekatnya mereka kepada semua orang, bukan hanya kepada para sahabat yang sahabat orang biasa, orang merdeka, dan juga para pembantu, para pelayan, budak-budak. Nabi sangat dekat dengan mereka dan bahkan sangat dekat dengan pembantunya yang bukan seagama. Bukan seagama. Pembantu Yahudi yang sering membantu di rumah Nabi ketika sakit, Nabi SAW datang berkunjung ke rumahnya untuk mendoakan kesehatan, kesembuhan untuknya dan bahkan mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Ya. Alaihi salatu wassalam. Hadis kedua 5991 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abu An-Nadhr qala haddatsana Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu an قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلائق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. Ya, ini tentang mengambil berkah dari rambut Nabi. Kalau tadi dari tangannya, masukkan ke dalam air, bersentuhan tangannya yang mulia dengan air tersebut. Ya. Kata Anas, laqad ra'aitu, sungguh aku telah menyaksikan, melihat Rasulullah SAW wal khala'iqu yahliquhu, dan orang-orang banyak mengelilinginya, mengerumuni, wa atafa bihi ashabu, dan Nabi dan para sahabatnya memagari, ya, memagari, menjaga Nabi SAW dengan memagari dia Nabi SAW karena orang sudah mengerumuninya. Fama yuridun, dan tidaklah mereka ingin antaqa'a, untuk jatuh sya'ratun, sehelai rambut, illa fi yadi rajulin, kecuali jatuhnya di tangan salah satu dari mereka. Ketika Nabi SAW cukur rambut, ya, maka mereka pun berkeliling mengelumuni Nabi dan mereka berupaya jangan sampai satu lembar atau helai rambut pun kecuali jatuh di tangan mereka untuk mereka ambil berkah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan. Ini menunjukkan bahwa memang organ dan jasad Nabi mulia, berkah alaihi salatu wassalam. Ya. Yang wajar tentunya, ya. Yang wajar tentunya, yang sesuai dengan kemanusiaan, ya. Dan tentu yang wajar-wajar, rambut, air, dan yang termasuk maksudnya rambut, keringat, tangan, doanya, yang masuk yang mungkin yang sangat yang mengarah ke yang seperti air ludahnya, ya, air ludahnya mereka mengambil berkah dari air ludah Nabi SAW, seperti hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, wa ma tanakhama Rasulullah SAW nukhamatan illa waqa'at fi yadi rajulin minku wa summa dallakahu fi jasadih. Alaihi SAW, terkecuali ludahnya itu jatuh ke tangan salah satu dari mereka dan mereka kosok-kosokkan ke badan mereka. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang mereka mengambil berkah dari rambut Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang mencari keberkahan dari beliau yang tadi dari tangannya bersentuhan dengan air yang sekarang dengan rambutnya. Dengan rambutnya. Di zaman Nabi SAW. Jadi rambut yang jatuh atau yang dipangkas dari kepala Nabi SAW itu terbagi-bagi. Ya. Bukan milik seseorang. Mereka ambil ketika itu. Dan tentu sebagian Nabi SAW, ada Nabi SAW hadiahkan kepada sebagian sahabatnya. Dan tidak ada riwayat yang menetapkan bahwa salah satu dari mereka menyimpan dan membuatkan warisan, ya, menjadikan itu sebagai harta warisan turun temurun untuk diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Dan sudah 1400 tahun kurang lebih yang lalu, ya, 1400 tahun lebih yang lalu rambut Nabi SAW, jarak waktu rambut Nabi SAW, dan memang terkadang rambut Nabi SAW agak panjang ketika rambutnya sampai ke bahu, ya, bila mana ada nanti klaim ada rambut Nabi tetapi segini, nah, pasti bukan rambut Nabi. Karena Nabi SAW rambutnya maksimal hanya sampai ke bahunya. Ya, sampai ke bahunya. Kalau ada yang satu, yang selengan ini panjangnya, itu bukan rambut Nabi, karena Nabi SAW tidak pernah segitu panjang rambutnya. Ya. Tidak pernah sampai segitu panjang rambutnya. Kemudian, jarak waktu yang selama itu, kita sudah tidak bisa memastikan apa benar itu rambut Nabi atau tidak. Apalagi meyakini benar-benar itu rambut Nabi yang nanti konsekuensinya dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai alat berkah, ya, dihormati, dimuliakan, dicium. Ini sudah keluar dari tuntunan Nabi SAW, ya, keluar dari tuntunan Nabi SAW. Selama itu masih bisa dipastikan rambut Nabi itu ada dan banyak pula dihadiah-hadiahkan pula. Ya, nah, kemudian dijadikan yang disembah selain Allah. Ya, seakan-akan disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berasal hanya untuk mengambil berkah, dan itu pun mereka tidak membangga-banggakan. Ya, yang punya tidak berkoar-koar, saya punya rambut Nabi. Nah, untuk mereka sendiri. Nanti di zaman tabi'in tidak ada cerita. Mereka salah seorang mengatakan di rumah saya ada rambut Nabi. Tidak ada. Yang mereka sebarkan sunnah Nabi, hadis Nabi. Adapun yang punya, yang memang kita yakin ada mereka yang memiliki rambut Nabi, ya, para sahabat, tapi mereka tidak sampaikan generasi kepada generasi tabi'in. Ya, tidak mereka katakan bahwa saya akan serahkan kepada kamu rambut yang saya miliki, rambut Nabi yang saya miliki. Tetapi yang mereka sebarkan apa? Ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak menyebarkan, mereka dicari oleh para penuntut ilmu dari generasi tabi'in, mencari hadis dari para sahabat. Terdengar ada seorang sahabat, mereka kejar untuk meminta hadis-hadis Nabi, bukan untuk meminta peninggalan Nabi. Bukan untuk meminta rambut Nabi, meminta sendal Nabi, meminta pedang Nabi. Tapi minta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diketahui oleh seorang Muslim. Karena yang paling utama adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang paling utama yang mereka cari adalah ilmu. Ya. Dan orang sekalipun itu hadis Nabi, rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah membawa ke surga dengan memilikinya? Yang punya rambut Nabi masuk surga? Ada hadisnya? Entah. Ya. Ini yang berkenaan dengan rambut tadi. Memang. Kita tidak pungkiri bahwa rambut Nabi berkah. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu layak karena memang berkah. rambut Nabi SAW, tetapi mereka tidak berbangga-bangga, mereka juga tidak mengumumkan, menyampaikan kepada generasi setelah mereka, mereka hanya untuk pribadi. Ya, untuk pribadi. Nabi SAW membiarkan dan tidak menganjurkan. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW demi perhatian dia kepada para pembantu, para pelayan-pelayan tadi, untuk menunjukkan akhlaknya yang luar, menampakkan akhlaknya luar biasa, dia ingin dia penuhi apa yang mereka inginkan. Mereka ingin Nabi SAW celupkan, maka dicelupkan Nabi SAW. Nabi tidak mengumumkan. Nabi tidak mengumumkan. Saya umumkan bahwa setiap pagi kalian datang membawa bejana dengan air, nanti saya masukkan. Tidak sama sekali. Mereka datang membawa. Mereka ingin, Nabi SAW tahu apa yang mereka inginkan. Untuk memasukkan tangannya, dia masukkan. Ya. Dan itu tidak dilakukan oleh siapa? Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Jabir, oleh Anas sendiri. Yang sangat dekat dengan Nabi. Tidak ada. Dia tidak bawa bejana. Ya. Tidak bawa bejana untuk meminta itu. Karena dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi ini jauh lebih besar, lebih utama dari apa yang diinginkan oleh mereka-mereka tersebut. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan 5992. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu an anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Ini yang tadi kita isyaratkan, anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Faqalat ya Rasulullah inna li ilayka haja. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. Kata Anas bercerita, ada seorang wanita yang di akalnya ada kekurangan. Ada kekurangan. Faqalat ya Rasulullah. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, inna li ilaika haja. Sesungguhnya saya membutuhkan sesuatu padamu. Atau ada sesuatu yang saya inginkan darimu khusus. Ya. Jadi dia minta pelayanan khusus dari Nabi. Tidak ada orang lain di sana. Ya. Faqal, kata Nabi menjawab, ya ummu fulan. Ya, wahai ummu fulan. Disebutkan nama panggilan, ya. Unduri ayyisika kisiti. Pilihlah di mana ganggang yang kamu inginkan. Ini di jalan, ya. Dalam sebagian riwayat Bukhari, wanita perempuan ini datang kemudian pegang tangan Nabi. Ya. Pegang tangan Nabi. Kemudian dia katakan kata-kata tadi, saya butuh sedikit, butuh waktu untuk berbicara denganmu. Maka Nabi SAW, persilakan. Ini seperti ini, di mana kita jumpa, silakan, bawa saya. Makanya dibawanya ke salah satu gang, kemudian dia bercerita. Ini yang dimaksud, dia butuh sesuatu, menyampaikan kebutuhannya, minta sesuatu mungkin saja. Ya. Setelah selesai, pergi dia. Hatta faragat min hajatiha. Ya, sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kebutuhannya, kemudian dia pergi, meninggalkan Nabi. Namanya kan sakit akalnya. Ya. Selesai dia dari kebutuhannya, dia pergi, Nabi SAW tegak di sana. Ya. Meninggalkan Nabi SAW. Dan luar biasa bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW. Kalau kita orang-orang seperti itu kan tidak perhatikan. Ya. Dekat dia, kita menjauh. Ya. Apalagi kalau dia berbicara, mengajak kita berbicara, terkadang kita cuek-cuek saja. Kadang meladani, tapi ladani kita tidak serius. Ya, misalnya dia bertanya, ya kita jawab, tetapi jawaban kita kan hanya sekedar untuk lepas dari dia. Sementara Nabi memberikan perhatian yang penuh untuk wanita ini. Bahkan dia mengatakan, ayo, di mana kamu ingin berjumpa? Bawa saya. Dibawanya. Dan ini nanti akan ada uraian dari Ibn An-Nawawi bahwa ini Nabi SAW bukan atau tidaklah berkhalwat dengan wanita tersebut. karena dia orang berseliweran di sana, berjalan karena di pinggir jalan. Ya, berarti ada orang lain di sana. Orang melihat mereka dan orang lewat di dekat-dekat mereka karena di pinggir jalan. Ya. Tidak berkhulwat. Nah, ini yang diarahkan atau dijelaskan oleh An-Nawawi. Ini hadis yang ketiga ya. Bagaimana kedekatan Nabi kepada seorang wanita yang wanita ini ada kekurangan dari akal dalam akalnya, tetapi ketika dia meminta kebutuhan, meminta hajat kepada Nabi SAW berikan dan memenuhi hajatnya tersebut, dan bahkan Nabi SAW menyerahkan kepadanya kemana dia membawanya. Dalam sebagian riwayat, ya, wanita ini memegang tangannya dan membawanya berkeliling. Ya. Dibawanya berjalan, sedang jalan itu dia bercerita dengan Nabi. Nah, selesai setelah putar jauh lah, perjalanan, memutar-mutar, tidak tahu arah, tapi dia terus bercerita. Nah, selesai apa yang diinginkannya, dia pergi. Ya. Nabi SAW melongo saja melihatnya pergi. Ya. Tidak tahu. Yang penting dia dapat yang diinginkannya dari Nabi SAW. Dan Nabi berikan itu semua. Dan tidak kurang. Sampai dia sendiri selesai dari kebutuhannya, dia ini pergi. Kalau belum, tentu tidak akan pergi dia. Ya. Dan ini juga yang dilakukan Nabi ketika bermain dengan anak-anak. Hasan dan dengan saudaranya, ketika Nabi SAW sujud, naik ke atas punggung Nabi. Nabi SAW tidak mengangkat punggungnya sampai dia mereka sendiri yang turun. Ya. Sampai mereka yang turun sendiri. Menunjukkan berapa lamanya Nabi SAW dalam keadaan sujud dan kaum muslimin di belakang sedang sujud bersama Nabi SAW. Ini salah satu contoh yang juga menunjukkan bahwa Nabi SAW luar biasa. Orang yang seperti ini masih dicela oleh orang-orang yang kotor, yang keturunannya tidak benar. Dari keturunan tidak benar. Orang tuanya kita tidak tahu apa, siapa orang tuanya. Ya, nasabnya, ya, nasab yang bercampur antara zina dengan pernikahan yang sah. Kumpul kebo merupakan kebiasaan mereka. Ya. Nah, ini yang mencela Nabi SAW yang luar biasa. Nasabnya mulia, dikenal orang-orang yang baik, ya, diikat dengan tali pernikahan yang sah, orang-orang yang terpandang, kemudian pribadinya seperti itu, ya, tidaklah yang mencela Nabi kecuali orang-orang yang kotor, orang-orang yang jahat, ya. Kemudian hadis yang terakhir, itu hadis terakhirnya, tiga hadis di bawah bab ini. Menjelaskan tentang keakraban, kedekatan Nabi dengan siapapun juga, ya, dengan orang banyak, dan bagaimana dia memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk mereka. Di sini yang pertama adalah budak-budak, ya, budak-budak, pelayan-pelayan. Yang hadis kedua orang awam, umum, ya, dan para sahabat berada di sana untuk berjaga-jaga saja. Untuk berjaga-jaga saja. Kemudian yang ketiga tadi, wanita yang kurang akal. Wanita kurang akal. Ya. Kalau orang yang seperti itu, Nabi perhatikan dengan penuh perhatian, bagaimana dengan orang di atas mereka? Ya. Bagaimana dengan orang di atas mereka? Nah, ini luar biasa, Nabi kita Muhammad SAW. Di halaman 838, ya, 838, dalam hadis-hadis di atas terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya itu yang sebagian saya sampaikan tadi tentang berbaurnya Nabi, kesabaran Nabi atas kesulitan yang menimpa diri beliau demi kemaslahatan. Itu tadi, airnya dingin, cuaca dingin, tapi dia tetap masukkan tangannya, ya. Dan bukan satu dua bejana, bukan kalau satu bejana saya cukup lah sekali, tapi kalau banyak 10 berat juga untuk masukkan tangan ke dalam air. Ya. Tiga, penjelasan tentang sikap Nabi yang memenuhi permintaan seseorang, baik untuk sebuah kebutuhan atau mencari keberkahan. Yang keempat, mencari keberkahan dengan bekas-bekas barang yang disentuh dengan tangan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Bagi mencari keberkahan dengan bekas-bekas barang yang disentuh tangan, apa? Nah, ini, orang-orang saleh. Mengeneralisir, memberikan status umum individual ini. Ya. Maksudnya boleh diperlakukan yang sama, diperbuat yang perbuatan yang sama oleh siapapun juga yang soleh. Ya. Membawa air kemudian bawa kepada salah seorang yang dianggap soleh kemudian diminta celupkan tangannya. Ya. Atau mengambil soleh untuk ini yang kita garis bawahi. Dan ini tidak didukung oleh dalil. Yang sama kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidak ada. Para sahabat tidak memperlakukan Abu Bakar Siddiq ya, setelah Nabi meninggal, mereka pada pelayan tadi tidak lagi membawa bejana-bejana untuk meminta Abu Bakar mencelupkan tangannya. Dan kita yakin bahwa manusia yang paling soleh setelah Nabi siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang paling soleh. Setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah para Nabi bahkan semua. Beliau yang tetapi tidak diperbuat apa yang diperbuat kepada Nabi SAW. Tidak diambil. Ada ini rambut Abu Bakar. Kemudian para ketika Abu Bakar pangkas rambut atau gunting rambut, kan seperti sekarang, ya, bekas-bekas barang yang disentuh tangan orang-orang saleh. Nah, ini umum. Sementara dia dan tidak diperlakukan kepada para sahabat yang solehannya. Apalagi yang tidak misalnya ini nampak di mata manusia soleh, tetapi sebenarnya tidak soleh. Kan sekarang ini kan kita hanya sekadar berharap orang yang nampaknya soleh. Tapi kita tidak tahu ya, tidak benar soleh atau tidak. Sementara para sahabat benar-benar soleh karena Allah yang menganggap mereka, yang mencap mereka soleh. Karena Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Radiyallahu anhum waradu'an. Berkali-kali Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athika mathaluhum fi at-tawrat ومثلهم في أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يغيظ بهم الكفار. Ini pujian Allah untuk para sahabat Nabi. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين banyak sekali ayat-ayat di mana Allah memuji mereka. Berarti mereka sudah pasti kesalehannya. Tidak ini Nabi SAW dalam masalah mengambil berkatnya khusus. Makanya menggaris bawahi karena tidak didukung juga mengumumkan. Tidak bisa kita melakukan hal yang sama kepada selain Nabi SAW, apalagi orang-orang soleh di akhir-akhir zaman. Ke-6 faedah dari hadis-hadis di bab ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kita lanjutkan bab yang ke-20. Bab mubaadatuhu sallallahu waqti ashalahu wa intiqamuhu lillah inda bab jauhnya Nabi dari berbuat dosa, dari perkara dosa, dari apapun yang berbau dosa. Kemudian Nabi memilih perkara yang mubah yang paling mudah. Kalau dia berhadapan dengan dua pilihan, ya, dan kedua-duanya mubah, boleh, maka paling mudah untuk dikerjakan, untuk dipilihkan untuk umatnya. Ya. Kemudian yang ketiga dalam bab ini adalah Nabi SAW kalau berkenaan dengan hak-hak Allah, aturan-aturan Allah, manusia yang paling tegas, yang paling keras, yang paling menjaga prinsip, yang murka bila mana agama Allah yang dilanggar. Adapun kalau dia yang disakiti, dia manusia yang paling pemaaf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari keutamaan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, haddatsana Qutaibah حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن فيما قرئ عليه قال يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير عن عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما كان أبعد الناس منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل كتأ عائشة رضي الله عنها إسر نبي صلى الله عليه وسلم kan dua pilihan atau berhadapan dengan dua pilihan kecuali dia memilih yang paling mudah untuk yang paling mudah aisarahuma illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman selama yang mudah itu dosa tidak dosa ya ma lam yakun ithman selama yang paling mudah ini tidak berbau atau tidak ada unsur dosanya ya. Kalau ada unsur dosanya, maka dia memilih yang susah. Ya. Yang mudah dia tinggalkan, karena ada unsur dosanya. Karena dia manusia yang paling jauh dari dosa. Ya. فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ Jika yang paling mudah ini ada unsur dosanya, maka dia manusia yang paling jauh dari dosa. Berarti dia tidak memilih yang paling mudah. Tapi dia yang memilih yang bersih dari dosa. Ya. Kemudian yang kedua, wa man taqama Rasulullah sallam li nafsihi. Nabi SAW tidak pernah membalas terhadap aniaya atau gangguan atau kezaliman orang kepadanya. Ya. Dia tidak pernah membalas. Bila mana dia disakiti, tidak pernah sama sekali memberikan pembalasan. Walau dia mampu untuk membalas. Meskipun dia mampu untuk membalas. Di penaklukan kota Mekah, sempurna kemampuannya untuk memberikan balasan atas kezaliman-kezaliman orang Mekah kepadanya selama di Mekah. Mampu. Apa yang beliau lakukan? Dia tidak bukan hanya sekedar tidak membalas. Beliau mengatakan kepada mereka semua, "Idhhabu." Pergilah kalian. فَأَنْتُمُتْ تُلَقَى Semua kalian bebas. Kalau dia tidak membalas, tetapi cukup menawan mereka, ya, tidak ada disakiti, cuma ditawan, atau diambil denda, ya, diambil tebusan, tapi itu semua tidak dilakukan Nabi SAW. Mereka bebas, sebebas-bebasnya, seakan-akan tidak terjadi peperangan. Ya, mereka berjumpa dengan kawan. Perang, penaklukan kota Mekah perang. Dan Nabi SAW berhasil mengalahkan. Dan mereka sekarang berada di hadapan Nabi SAW. Di depan Ka'bah. Dan mereka bersimpuh di hadapan Nabi SAW. Ini semua. Tidak melupakan, tidak lupa. Apa kesimpulan telah menyakiti. Namun Nabi SAW sama sekali tidak membalas. Dan bahkan dia mengatakan, pergilah semua kalian bebas. Semua kalian bebas. Nah, ini yang dimaksud oleh Aisyah. Wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi. Tidaklah Nabi SAW membalas untuk dirinya. Maksudnya bila mana dia disakiti. Pribadinya, dirinya. Nabi SAW tidak pernah membalas. Illa an tuntahaka hurmatullah azza wa jalla. Kecuali kalau pelanggaran itu adalah merendahkan ya, menginjak-injak kehormatan syariat Allah. Nah, ini baru Nabi SAW murka. Nabi SAW marah. Ya, dia marahnya bukan karena dirinya, tapi marah karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kepribadian Nabi yang merupakan keutamaan yang luar biasa dari keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ketika dia berhadapan dengan dua pilihan, maka dia tidak akan mungkin memilih yang tidak mudah. Apalagi memilih untuk umatnya. Kalau dia memilih untuk umatnya dua pilihan, maka yang akan dia pilih yang paling mudah bagi mereka. Makanya seringkali dia mengatakan, andai kata tidak menyulitkan umat saya. Andai kata tidak memberatkan umat saya. Jadi memilih untuk yang... Makanya ini kan dua pilihan, mensyariatkan bersiwak atau tidak mensyariatkan. Ya, ternyata mensyariatkan memberatkan. Ya. Sehingga dia tidak mensyariatkan, dia hanya menganjurkan. Maksudnya tidak memerintahkan kewajiban, tapi dia hanya menganjurkan, memberikan keutamaan. Nah, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua yang luar biasa lagi, yaitu ketika dia sama sekali tidak membalas dendam. Bukan seorang pendendam. Tidak menyimpan kesalahan siapapun juga terhadapnya. Dan bukan berarti dia tidak pernah disakiti. Mungkin dia menurut disakiti. Makanya ketika Aisyah bertanya, ya, ya Rasulullah, yang paling menyakitkan kamu, menyakitkan jasadnya, dari apa yang kamu dapatkan dari umatmu, dari kaummu, mana? Selain dari perang Uhud. Dari apa yang terjadi di perang Uhud, ini sangat menyakitkan Nabi. Ya. Bagaimana kondisi kejiwaannya juga, karena sebagian sahabatnya ya, yang diperintahkan untuk tidak meninggalkan gunung ini juga berpengaruh kepada Nabi SAW. Kemudian kekalahan dan terlukanya dia, banyaknya sahabat yang meninggal dunia. Dia menyaksikan bagaimana pamannya Hamzah ya, dimutilasi, dibedah perutnya, diambil jantungnya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Ini juga rasa sakit yang luar biasa dirasakan saat itu oleh Nabi SAW di perang Uhud. Kata Aisyah, ya, mana yang selain dari itu apa yang paling berat yang kamu rasakan? Jadi Nabi SAW merasakan rasa sakit yang luar biasa disebabkan oleh kaumnya, dan dia mengatakan ada yang lebih berat daripada itu, yaitu ketika dia datang ke Taif. Ya. Dia datangi tokoh-tokoh di sana dan mengatakan bila salah seorang tokoh di sana, bila memang engkau tidak menerima apa yang saya ajak kamu ini, maka saya tidak mengapa dan biarkan saya keluar. Pergi meninggalkan Taif ini dengan aman. Ya, dengan aman. Ternyata dia luar biasa. Dia bersih tangan, bukan pelaku, tapi dia membuat makar. Mengerahkan anak-anak, budak-budak, orang-orang yang kurang waras, berbaris-baris sepanjang jalan di Taif untuk keluar. Di bawah kaki mereka sudah bertimbun batu-batu. Ini Nabi akan pasti melewati tempat tersebut. Dan Nabi dilempari, Nabi berlari menyelamatkan diri. Tidak berhasil dan dakwahnya setelah meninggalkan Mekah. Pasca meninggalnya istri dan pamannya. Sehingga dia tidak mendapatkan dukungan lagi. Tidak mendapatkan orang yang membelanya. Pergi ke Taif itu pun pelarian. Tidak bisa berdakwah di Mekah. Tiba di Taif justru lebih dahsyat lagi dari dan bahkan dilempari. Ini rasa sakit yang luar biasa. Tapi ketika dia mendapatkan kesempatan untuk membalas, di saat itu juga ketika malaikat gunung ya, tinggal menunggu perintah, tidak membalas. Tidak ada rasa sesuatu di dalamnya. Biarkan mereka. Karena saya berharap dari anak-anak mereka nanti ada yang beriman kepada Allah. Ternyata benar. Begitu juga dipenaklukkan kota Mekah. Dan ini yang ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi. Karena dia disakiti. Karena dia dipukuli. Karena dia dianiaya, disiksa. Tidak pernah dia membalas. Alaihi salatu wassalam. Dan ini satu hadis yang pertama di bawah bab ini. Tersisa beberapa hadis lagi, insyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi